Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan beberapa sebab mengapa kita harus menerima berita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Segala berita, termasuk yang terpentingnya adalah berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah ajalul akhbar, berita yang paling mulia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala. Kita harus menerima berita dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sebab firman Allah ta'ala itu telah mengumpulkan semua kriteria yang mengharuskan kita menerima khabar itu dan mempercayainya apa adanya. Sebab khabar itu, kriteria yang pertama, khabar itu atau firman Allah ta'ala itu bersumber dari ilmu, berdasarkan ilmu, yaitu ilmu Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Kriteria yang kedua adalah karena khabar atau firman Allah subhanahu wa ta'ala tentunya adalah firman yang tepat, yang jujur, as-sidq, sesuai dengan realita. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Demikian pula kriteria yang ketiga adalah karena firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman yang fasih, bayyin, yang jelas, yang fasih. Sehingga ketika Allah berkehendak untuk menyampaikan sesuatu, maka Allah akan memilih kalimat-kalimat, kata-kata yang paling tepat, paling bisa menyampaikan maksud dan makna yang Allah kehendaki. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang tidak fasih dalam berbicara, dia ingin menyampaikan sesuatu, namun tidak tepat dalam memilih kata-kata. Ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka firman-Nya adalah kalimat-kalimat yang fasih. Demikian juga kriteria yang keempat adalah salamatul iradah. Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Sehingga tidak mungkin Allah menyampaikan sesuatu, tidak mungkin Allah menyampaikan sesuatu yang kemudian diyakini oleh para hambanya dalam keadaan sesuatu itu tidak benar. Tidak mungkin Allah menyampaikan sesuatu yang kemudian menjadi keyakinan para hambanya dalam keadaan itu adalah kesesatan, tidak benar, tidak sesuai kenyataan. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan mengapa kita harus menerima berita-berita yang disampaikan oleh para Rasul alaihi salatu wassalam, terutama berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala. Sebab para Rasul itu shadiquna masduqun musaddaqun. Para Rasul itu adalah shadiqun, orang-orang yang jujur. Para Rasul itu adalah masduqun, mendapatkan berita berupa wahyu yang jujur, yang benar. Demikian juga para Rasul itu musaddaqun, dibenarkan dan dipersaksikan kebenaran serta kejujuran mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab suci Allah, Allah mempersaksikan kebenaran mereka. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan mereka dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi mereka mukjizat-mukjizat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan dan kejayaan bagi mereka. Oleh karena itulah wajib menerima berita dari Allah dan berita dari para Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana di dalam beberapa ayat yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah dari surat As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ma suci rabbmu, rabbul izzah, pemilik al-izzah, kemuliaan, kekuatan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka siapa? Mereka yakni orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para rasul. orang-orang yang menyimpang dan berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun 'alal mursalin, dan keselamatan, kesejahteraan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah rabbul alamin. Ya, sehingga walhamdulillahi rabbil alamin, kalimat ini menunjukkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Itulah yang menjadi rujukan di dalam beragama, termasuk di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Kemudian kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya, wassalamun al mursalin, ini menunjukkan bahwa ucapan para rasul alaihi wassalatu wassalam juga merupakan sumber yang benar di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Adapun ayat yang sebelumnya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, menunjukkan bahwa apa yang diucapkan, dikatakan oleh mereka yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah taala adalah ucapan yang salah, yang batil. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan. Sehingga beberapa ayat ini sangat nampak ya, berkaitan dengan bab nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Masuci Rabbmu, Rabbul Izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Nah, sebab di dalam surat As-Saffat ya, ada beberapa kalimat ya, orang-orang kafir yang menyimpang, yang tersesat seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, Allah beranak. Ya, ini di antara sifat yang mereka sebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat. Ya, bisa antum lihat. Di pertemuan sebelumnya telah kita pelajari makna subhan. Subhan ya, mahasuci. Mahasuci Allah Subhanahu wa taala. Subhan yang mensucikan Allah ya dari segala hal yang sifatnya kurang. Namun kalimat-kalimat tasbih di dalam Al-Qur'an dan hadis ya biasanya disebutkan di dalam ya 5 bab ya, atau 5 hal seperti yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam rububiyahnya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Jadi tidak ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Mencipta bersama Allah, mengatur bersama Allah, memberi rezeki bersama Allah. Maka Allah disucikan dari persekutuan tersebut. Demikian pula di dalam Al-Quran dan hadis ya, disebutkan ungkapan tasbih dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari persekutuan di dalam uluhiyah, hak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah disucikan. Disucikan dari apa? Yang pertama, min sifatin naqs, dari sifat-sifat kekurangan. Dan yang kedua adalah Allah disucikan dari al-mumatsalah bil makhluqin, keserupaan yang mutlak dengan para makhluk. Ini di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, Allah disucikan, yakni disucikan dari segala sifat kurang dan disucikan dari kesempurnaan yang mutlak dengan makhluk. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala disucikan ya di dalam hukum takdirnya, hukum kauninya. Disucikan dari menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Ya. Sia-sia tanpa hikmah. Maka yang kita yakini adalah bahwa tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali dengan hikmah. pasti ada hikmahnya, tidak sia-sia dan bermain-main. Demikian juga yang kelima, disebutkan ungkapan-ungkapan tasbih di dalam Al-Quran dan hadis yang tujuannya adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum syariatnya. Kalau tadi hukum takdir, kalau sekarang hukum syariatnya. Allah disucikan ya dari munafatil hikmah, pertentangan dengan hikmah. Yakni tidak mungkin Allah menetapkan hukum syariat yang bertentangan dengan hikmah. Ya, oleh karena itu, ketika kita mengucapkan tasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertasbih, maka hendaknya kita menghadirkan di dalam hati kelima makna ini. Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari kelima macam ini, atau kelima hal ini, sebab itu semua disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, subhana rabbika rabbil izzah. Ya, yang dimaukan atau yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah makna sahib, pemilik. Ya. Subhana rabbika rabbil izzah. Rabb di sini pada kata rabbil izzah, yakni sahibil izzah. Naam, pemilik izzah. Sehingga berbeda, ada perbedaan idhafah, penyandaran antara rabbika, penyandaran pada kata, pada ungkapan rabbika, dengan penyandaran atau idhafah pada ungkapan rabbil izzah. Ya, rabbika ini merupakan idhafah. Ya. Al-khaliq ila al-makhluq. Menyandarkan sang pencipta yaitu Allah kepada makhluk. Ya, mengidhafahkan ya al-khaliq kepada makhluk. Ya. Rabbmu, ya Rabb, ini Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Kamu, jadi engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk. Ya. Adapun Rabbil Izzah, maka ini bukan penyandaran. Ya, bukan idhafatu al-khaliq ila al-makhluq. Penyandaran sang khaliq kepada makhluk. Sebab izzah itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah itu bukanlah makhluk sebagaimana yang diyakini oleh banyak ahlul bid'ah, ahlul batil dan mu'attilah. Ya, dan mu'attilah. Karena mereka mengatakan bahwa sifat-sifat yang disebutkan tentang Allah itu makhluk sebenarnya. Ya. Misalkan kalamullah. Kalam Allah disebutkan di dalam Al-Quran dan kalamullah. Yang mereka, yang dimaksudkan dengan kalamullah menurut mereka adalah ya makhluk yang terpisah yang disebut kalam. Ini tidak. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah atau penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Rabbil Izzah ini min bab idhafatil khaliq ila sifah atau min bab idhafatil mausuf ila sifatih. Mengidhafahkan, menyandarkan pihak yang disifati dengan sifatnya sendiri. Ya. Rabb yang disifati al-izzah sifatnya. Ya, jadi bukan makhluk. Berbeda dengan rabbik. Rabbik ini penyandaran al-khaliq kepada makhluk. Naam. Subhana rabbika rabbil izzah. Naam. Rabbil Izzah, maka maknanya adalah apa? Sahib Al-Izzah, pemilik sifat Al-Izzah. Apa makna Al-Izzah? Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki nama Al-Aziz. Dan sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifat Al-Izzah. Apa makna Al-Aziz? Apa makna Izzah? Ya. Di dalam Al-Quran dan hadis, sifat izzah yang Allah bersifat dengannya memiliki tiga makna. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Al-izzah memiliki tiga makna. Yang pertama adalah Al-izzah atau izzatul imtina'. Al-izzah yang maknanya adalah al-ghina tam, al-ghina, ya, kekayaan yang sempurna, wal-imtina' an yadhurrahu ahad, ya, di makna al-ghina tam, dan al-imtina' an yadhurrahu ahad, ya, dan berpantang ketidakmungkinan untuk, ya, dimudaratkan oleh siapapun. Tidak mungkin ada yang memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna al-izzah yang pertama. Maha kaya, tidak butuh kepada siapapun dan juga mumtani' an yadhurrahu ahad. Tidak mungkin termudaratkan oleh siapapun. Ya. Jadi imtina. Tidak mungkin diberi manfaat oleh siapapun dan tidak mungkin pula dimudaratkan oleh siapapun. Ya, jadi ketidakmungkinan untuk mendapatkan manfaat dari selainnya dan tidak mungkin pula dimudaratkan oleh selainnya. Jadi ini dari segi manfaat dan juga dari segi mudarat. Tidak membutuhkan manfaat atau diberi manfaat oleh selainnya dan pula dan juga apa, tidak termudaratkan oleh siapapun. Nah, di antara hadis yang menerangkan makna ini adalah hadis qudsi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, ya, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian lan tablughu dhurri, ya, tidak akan mencapai mudarat terhadapku. Fatadhurruni, sehingga kalian memudaratkanku, tidak akan mungkin bisa, tidak akan bisa mencapainya. Memberi mudarat, menimpakan mudarat kepada Allah. Ini terkait dengan mudarat. Terkait dengan manfaat, ya ibadi, atau bagaimana, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, bagaimana di dalam, ya, sebagian redaksi, Allahu a'lam, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak akan mencapai manfaat, ya, untukku, sehingga kalian memberiku manfaat, maslahat untuk Allah, tidak. Ya. Jadi Allah tidak butuh kepada siapapun dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala dimudaratkan oleh siapapun. Nah, ini makna yang pertama. Nah, makna yang pertama ini, ya, azizun dan masdarnya adalah izzah, sifatnya adalah izzah. Fi'ilnya adalah azza ya'izzu. Azza ya'izzu. Ya, azza ya'izzu. Jadi fi'il mudhari'nya dengan mengkasrah ain atau masuk dalam bab yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, azza ya'izzu. Ya. Ya, artinya apa? Ya, tidak ada yang bisa, ya, mencapai Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat atau memberi mudarat. Kemudian makna izzah, sifat izzah, makna sifat izzah yang kedua adalah, ya, izzatul qahr wal ghanabah. Al-qahr wal ghanabah. Al-qahr yani menundukkan. Al-ghanabah mengalahkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menundukkan, ya, segala sesuatu, menundukkan seluruh makhluk sehingga semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang ketiga, ya, adalah izzatul quwwah. Ya, izzah yang maknanya adalah kekuatan. Ya, kekuatan yang sempurna. Ya, kekuatan yang sempurna. Naam. Kekuatan yang sempurna. Ya. Sehingga izzah itu terkadang memiliki makna kuat, kekuatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, fa'azzazna bithalis. Fa'azzazna, yakni maka kami kuatkan, kami perkuat kedua utusan itu bithalis dengan utusan yang ketiga. Kami perkuat kedua utusan itu yang telah diutus sebelumnya bithalis dengan utusan yang ketiga. Dengan Rasul yang ketiga. Azzazna. Nah, fi'il mudhari' atau fi'il untuk makna yang ketiga ini adalah azza ya'azzu. Adalah azza ya'azzu. Masuk dalam bab fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ya, yaf'alu. Adapun makna yang kedua maka masuk dalam bab fi'il yang masuk dalam bab fa'ala yaf'alu, azza ya'uzzu. Azza ya'uzzu. Nah. Makna yang pertama ya dengan fi'il azza ya'izzu ini tergolong lazim. Ya, tergolong lazim, tidak membutuhkan objek fi'ilnya. Demikian juga makna yang ketiga lazim, tidak membutuhkan objek azza ya'izzu. Ya, fi'ilnya azza ya'izzu dan azza ya'izzu. Adapun makna yang kedua yang artinya adalah mengalahkan, menundukkan, fi'ilnya azza ya'uzzu, maka ini tergolong fi'il muta'addi membutuhkan objek. Dan memang kalau antum cermati di dalam kamus, ya. Ya, azza bisa artinya azza ya'uzzu, ya, bisa, atau bisa apa namanya? Mudhari'nya azza ya'uzzu, bisa juga mudhari'nya azza ya'izzu. Bisa juga azza ya'uzzu. Kalau azza ya'uzzu itu membutuhkan objek, menundukkan, mengalahkan. Sehingga aziz, ya, bisa berarti kuat, bisa berarti apa namanya, mengalahkan, memenangkan, menundukkan, ya, dan seterusnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Masuci Rabbmu, Rabbul izzah. Ya. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka siapa? Ya. Siapa yang dimaksudkan mereka? Yang mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Ya. Ya, mereka yaitu al-mukhalifun lirrusul. Ya. Orang-orang yang menyelisih para rasul. Sebab Allah menyebutkan di dalam ayat yang setelahnya, wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Dan kesejahteraan untuk para rasul, atas para rasul, menunjukkan yang dimaksud dengan mereka di dalam ayat sebelumnya adalah lawannya, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para rasul. Ya. Di dalam beragama, di dalam berakidah, ya, termasuk di dalam hal menamai dan mensifati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti metode dan ajaran para rasul. Naam. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyelisih para rasul dan tidak beriman dengan mereka, tidak memenuhi ajakan mereka, dakwah mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ya. Apa makna salam? Salam maknanya sama dengan salamah. Salamatun. Keselamatan, kesejahteraan, keamanan. Ya. Dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat, sejahtera, ya, keselamatan, ya, salamah. Wassalamun alal mursalin. Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwa para rasul itu diliputi dengan keselamatan, diliputi dengan keselamatan. Ya, wassalamun alal mursalin. Ya, keselamatan dari apa? Para rasul itu diliputi dengan keselamatan. Keselamatan dari apa saja? Dari banyak hal. Di antaranya adalah para rasul itu diliputi dengan keselamatan, ya, dari atau dalam hal keyakinan mereka. Ini yang pertama. Para rasul selamat keyakinan mereka. Akidah mereka adalah akidah yang selamat. Ya. Demikian juga dalam hal ibadah mereka. Ibadah mereka adalah ibadah yang selamat. Bukan ibadah yang terkotori. Ya, dengan hal-hal yang mengotorinya. Atau hal-hal yang merusak ibadah mereka. Demikian juga para rasul itu selamat dalam hal at-tabligh. Dalam hal penyampaian. Para rasul itu selamat dalam hal penyampaian. Apa yang mereka sampaikan adalah benar. Tidak mungkin mereka berbohong. Ya. Dan tidak mungkin pula mereka menyampaikan suatu hal yang salah di dalam berdakwah, dalam menyampaikan wassalamun alal mursalin. Ya, sehingga para rasul, ucapan-ucapan mereka diterima. Ya, harus diterima, didengarkan, kemudian ditaati, dilaksanakan perintah-perintah dan larangannya, dan diyakini berita-berita yang disampaikan oleh mereka. Ya. Nah, ini beberapa sisi, beberapa hal, ya, keselamatan yang meliputi para rasul, keselamatan akidah, keselamatan ibadah, dan keselamatan dakwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, wassalamun 'alal mursalin. Naam. Ya, di antaranya adalah apa? Tadi keselamatan mereka dalam hal akidah. Dan di antara atau termasuk dalam bab akidah adalah apa? Al-asma' wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, ya, apa yang mereka yakini, demikian juga apa yang mereka sampaikan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan dan penyampaian yang selamat. Ya. Bukan keyakinan dan penyampaian yang sesat, yang salah, yang keliru, yang batil. Ya, berbeda dengan yang menyelisihi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala justru tidak ridha dengan sifat-sifat yang disematkan, yang disebutkan oleh mereka, orang-orang yang menyelisih para rasul. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridha. Allah justru mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Adapun para rasul, maka Allah Ta'ala mengatakan wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan bagi para rasul. Ya, sebab mereka, ya, berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan perkataan yang benar. Ya, yang tepat, yang jujur. Ya. Demikian juga keyakinan para rasul terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah keyakinan yang benar. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wassalamun alal mursalin. Nah, beberapa ayat ini merupakan penutup surat As-Saffat. Ya, tentunya ada keterkaitan dengan, ya, ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, ayat-ayat sebelumnya di dalam surat As-Saffat ini. Kenapa di akhir-akhir surat As-Saffat Allah justru mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan? Sebab, ya, di antara yang disifatkan, ya, oleh orang-orang yang menyelisih para rasul itu, ya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat beranak, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya. Kemudian wassalamun alal mursalin, dan keselamatan, kesejahteraan meliputi para rasul. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, telah kita pelajari di awal-awal ya pertemuan kita dalam pelajaran ini akidah wasithiyah makna alhamdu. Ya. Tapi perlu kita ingat bahwa alhamdu ya diawali dengan al atau alif lam yang maknanya adalah kul, karena al ini termasuk al istighraqiyah. Yani seluruh pujian ya, seluruh pujian ya yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkannya. Alhamdulillah. Dan lam pada lafzul jalalah, lam di awal lafzul jalalah Allah lillah merupakan lam istighfar, yang artinya adalah bahwa Allah berhak untuk mendapatkan segala pujian. Segala pujian yang ada, ya, pujian-pujian yang ada, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin, ya rabb al-alam, ya al-alamin atau al-alamun ya merupakan bentuk jamak, ya atau jamak tunggalnya adalah alam, dan alam adalah makhluk, alam adalah makhluk, yakni segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan alam. Nah, kemudian bisa kita lihat sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berakidah, termasuk di dalam bab al-asma wa sifat, yaitu menggabungkan antara nafi dan isbat. Antara nafi, penafian, ya, menafikan dari Allah Subhanahu wa taala segala hal yang tidak layak bagi Allah. Dan yang kedua adalah isbat, menetapkan ya segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara nafi dan isbat sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Mana penafiannya? Penafiannya adalah di dalam ayat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Maksudnya Rabbmu Rabbul Izzah dari apa yang mereka sifatkan. Ini menafikan dan meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala segala sifat kurang. Ya. Itulah tasbih. Karena tasbih ya. Ya, ucapan tasbih di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah taala yang dimaksudkan adalah apa? Nafi, menafikan dari Allah segala sifat kurang. Segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tasbih. Kemudian mana isbatnya? Ya, isbat ada di dalam ayat yang terakhir yaitu walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ya segala puji ya adalah milik Allah atau untuk Allah. Allah berhak mendapatkannya. Rabbul alamin. Alhamdulillah ya terkandung di dalamnya isbat, menetapkan segala sifat-sifat sempurna yang dengannya Allah berhak dipuji, yang dengannya Allah berhak mendapatkan sanjungan. Ya. Sehingga tahmid alhamdulillah terkandung di dalamnya isbat, menetapkan ya walaupun masih secara global, menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan yang Allah berhak mendapatkan pujian dengannya. Adapun tasbih maka artinya adalah nafi, menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat kurang yang tentunya tidak layak bagi Allah taala. Oleh karena itulah ya kalau kita cermati ya seringkali di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis-hadis, termasuk di dalam doa-doa nabawi, ya, itu penggabungan, digabungkan antara apa? Tasbih dengan tahmid. Ya, antara tasbih dengan tahmid, subhanallah dengan apa? Dengan alhamdulillah, sering digabungkan di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis, dalam doa-doa yang warid diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menggabungkan dua hal, dua prinsip di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah taala di dalam bab tentang al-asma' wa sifat. Prinsip yang pertama adalah menafikan segala sifat kurang dari Allah dan segala hal yang tidak layak bagi Allah yang itu terkandung di dalam kalimat tasbih subhanallah maha suci Allah. Kemudian yang kedua adalah tahmid karena mengandung isbat, penetapan, menetapkan segala sifat kesempurnaan yang dengannya Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Ya subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Demikian pula di dalam beberapa ayat ini, ya Allah sebutkan tasbih, kemudian Allah sebutkan tahmid walhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, an-nafi wal itsbat. Naam. Kemudian penulis al-mu'allif Syekhul Islam ya, al-Imam al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lir-rusul wa sallama 'ala al-mursalin lisalamati ma qaluhu minan naqs wal aib. Nah, masih berkaitan dengan beberapa ayat tadi, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari beberapa ayat tadi, fasabbaha nafsahu, maka Allah mensucikan dirinya, amma wasafahu bihil mukhalifun, dari sifat yang disifatkan untuk Allah oleh al-mukhalifun, golongan yang menyelisihi lir-rusul, para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari hal-hal yang disifatkan oleh golongan yang menyelisihi para rasul untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni di dalam ayat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Allah tidak ridha dengan sifat-sifat yang disematkan oleh golongan-golongan itu yang menyelisihi para rasul. Sebab sifat-sifat tersebut tidak layak, ya tidak patut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan ayat wassalamun alal mursalin, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mengomentari, wassalama alal mursalina lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aib. Dan Allah ya, merimpahkan assalam, keselamatan, alal mursalin, untuk para rasul. Ya, kenapa ini? Sebabnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengapa Allah mengatakan wassalamun 'alal mursalin, kesejahteraan, keselamatan bagi para rasul, li salamati ma qaluhu, disebabkan selamatnya, keselamatan apa yang mereka ucapkan, minan naqs wal aib, dari kekurangan dan aib. Ya, sebab para rasul berkata tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah dengan perkataan-perkataan yang tidak mengandung selamat, artinya ya bebas. Ya, tidak mengandung atau terbebas dari kekurangan, sifat kurang dan aib untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang dikatakan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang menyelisih para rasul, ketika mereka mensifati Allah, maka sifat-sifat tersebut wal a'yadu billah adalah sifat-sifat yang kurang, yang aib, yang tidak layak, tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi makna wassalamun alal mursalin, yakni Allah melimpahkan keselamatan kepada para rasul, dan sebabnya adalah keselamatan pula, yakni keselamatan, keterbebasan, ucapan para rasul tentang Allah dari hal-hal yang sifatnya mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat-sifat kurang, sifat-sifat aib, ya, maka para rasul tidak mengucapkannya ya, tentang Allah Ta'ala. Nah, ini komentar penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk dua ayat yang pertama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Ya, beliau tidak mengomentari ayat yang terakhir yaitu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Ya, dengan apa? Dengan sebab Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin, yakni Allah memuji dirinya sendiri dengan sebab ya, sifat-sifat kesempurnaan yang Dia miliki. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal isbat. Dan Dia, yakni Allah subhanahu, qad jama'a, telah menggabungkan fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu, dalam ya, apa yang Dia sifatkan atau Dia namakan untuk dirinya sendiri, untuk diri Allah Subhanahu wa taala sendiri, yakni di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, Allah telah menggabungkan bainan nafyi wal isbat, antara penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Ya. Jadi menafikan sifat-sifat yang kurang dari Allah. Ya. Menafikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia memiliki sifat-sifat kurang, aib dan cacat. Dan sebaliknya menetapkan, yakni menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah taala. Allah telah menggabungkan antara nafi dan isbat, penafian, peniadaan dan apa? Isbat, penetapan. Allah sendiri telah menggabungkannya. Ya. Di dalam banyak ayat. Bisa kita lihat penulis rahimahullah menyinggung dua hal. Yang pertama adalah nama. Ya. Yaitu di dalam perkataannya wasamma bihi nafsah, wasamma bihi. Dan yang Dia namakan untuk dirinya. Yang Dia namakan untuk dirinya. Jadi nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk dirinya sendiri. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah sifat. Karena Ibnu Taimiyah, penulis rahimahullah, mengatakan wasafa, fima wasafa. Ya, fima wasafa. Ya, wasafa yakni apa yang Dia sifatkan untuk dirinya. Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan ya, tentang dirinya sendiri. Ya. Sehingga di dalam kalimat ini, penulis rahimahullah menyinggung dua hal, nama dan sifat. Ya, nama dan sifat. Berbeda dengan beberapa kalimat sebelumnya, beliau hanya menyebutkan tentang sifat. Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsah. Dan di antara bentuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada apa yang Dia sifatkan untuk dirinya. Dan beliau tidak menyebutkan tentang nama Allah. Ya. Adapun di dalam kalimat ini beliau menyebutkan keduanya, nama dan sifat. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina nafi wal itsbat. Dan Allah taala ya, di dalam nama-nama dan sifat-sifat yang Dia sebutkan untuk dirinya sendiri telah menggabungkan antara penafian dan penetapan. Nah. Jadi ada penafian dan ada penetapan di dalam bab al-asma wa sifat. Dapat disimpulkan dari perkataan penulis rahimahullah di sini, ya, kaidah di dalam bab sifat-sifat Allah taala yang telah lewat, yaitu bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat tsubutiyah. Sifat tsubutiyah atau sifat musbatah. Sifat tsubutiyah atau sifat musbatah, yaitu sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sifat-sifat yang Allah sebutkan ada pada dirinya. Sifat-sifat tsubutiyah atau juga disebut dengan sifat mutsbatah. Nah. Dan yang kedua adalah sifat manfiyah. Sifat manfiyah yang juga disebut dengan sifat salbiyah. Ini sekedar istilah saja. Maksudnya sama, maknanya sama. Sifat manfiyah atau sifat salbiyah. Apa itu? Yaitu segala sifat kekurangan yang Allah tiadakan, Allah nafikan dari dirinya sendiri. Ya, Allah tidak memiliki sifat ini, Allah tidak memiliki sifat itu, dan seterusnya. Itu sifat-sifat kekurangan yang Allah tiadakan dari dirinya. Ya, dari dirinya. Nah, ya, kenapa kita simpulkan dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini bahwa sifat-sifat Allah itu ada dua macam, sifat tsubutiyah mutsbatah dan sifat manfiyah salbiyah. Kenapa? Karena beliau mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat yang Dia sifatkan untuk dirinya sendiri, Allah telah menggabungkan antara penafian dan penetapan, yakni di sana ada sifat-sifat yang Allah nafikan yang itu menjadi sifat-sifat manfiyah salbiyah, dan di sana ada sifat-sifat ya yang Allah tetapkan, yaitu sifat-sifat tsubutiyah mutsbatah. Itu maksud dari bayan nafi wal isbat. Di dalam sifat-sifat Allah, Allah sendiri telah menggabungkan antara penafian dan penetapan, yakni di sana ada sifat yang Allah nafikan, yaitu sifat-sifat kurang, sifat-sifat aib dan kelemahan, dan di sana ada sifat-sifat yang Allah tetapkan, yaitu sifat-sifat kesempurnaan. Itu maksudnya. Nah, dan telah kita pelajari bersama kaidah seputar ini. Ya, sifat-sifat tsubutiyah atau mutsbatah. Semuanya adalah sifat-sifat yang apa? Sempurna. Sifat-sifat yang sempurna. Maka wajib kita imani, kita yakini. Nah. Adapun sifat-sifat salbiyah atau manfiyah, sifat-sifat kurang yang Allah nafikan dari dirinya sendiri, maka yang wajib apa? Yang wajib pertama adalah kita nafikan hal itu dari Allah, yakni kita meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut, karena telah Allah nafikan di dalam Al-Quran. Demikian juga yang wajib adalah kita menetapkan bahwa Allah memiliki ya, sifat sempurna yang berlawanan dengan itu. Ya. Jadi yang wajib adalah kita meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat itu, karena sifat itu adalah sifat manfiyah, salbiyah, yang Allah nafikan di dalam Al-Quran. Dan ditambah, di samping mengingkari dan menafikan sifat tersebut, juga apa? Menetapkan atau meyakini bahwa Allah memiliki sifat sempurna yang berlawanan dengan itu. Ya. Karena tujuan dinafikannya sifat-sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memuji Allah, dan pujian itu dan apa namanya tidak akan menjadi pujian sampai menetapkan sifat-sifat yang sempurna, bukan semata-mata menafikan, meniadakan, tapi menetapkan sifat kesempurnaan yang berlawanan dengan sifat-sifat kurang tersebut. Nah, ini sudah kita pelajari bersama pembahasan tentang sifat-sifat manfiyah, sifat-sifat manfiyah atau salbiyah, demikian juga sifat-sifat mutsbatah atau tsubutiyah. Mungkin muncul pertanyaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa Allah menggabungkan penafian dan penetapan di dalam sifat-sifatnya. Fima wasafa bihi nafsah. Terus bagaimana dengan nama-nama? Ya. Bagaimana dengan nama-nama Allah? Karena beliau mengatakan qad jama'a fima wasafa wa sama bihi nafsahu bain nafi wal isbat. Apakah maksudnya di sana ada al-asma al-manfiyah? Ya, al-manfiyah as-salbiyah, di sana ada al-asma al-musbatah atau as-subutiyah, nama-nama yang ditetapkan, nama-nama yang dinafikan. Jawabannya tidak. Terkait dengan sifat terbagi menjadi dua, sifat subutiyah, sifat salbiyah. Sifat yang ditetapkan, sifat yang dinafikan. Terkait dengan nama, ya di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka di sana hanya ada satu macam, yaitu al-asma al-musbatah, nama-nama yang ditetapkan bagi Allah. Dan tidak ada macam al-asma as-salbiyah, tidak ada. Nama-nama yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kalimat ini bukan menyebutkan terkait dengan nama, ya, terkait dengan al-asma, nama-nama Allah taala, bukan maksudnya nama-nama Allah terbagi menjadi dua sebagaimana sifat-sifat, ya, ada al-asma al-musbatah as-subutiyah, kemudian ada al-asma al-manfiyah as-salbiyah. Tidak, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud hanyalah apa? Sifat saja. Sifat. Enam. Yani sifat. Ada sifat manfiyah, salbiyah, dan ada sifat musbatah, subutiyah. Enam. Nah, terus kenapa beliau mengatakan seperti itu, wasamma bihi nafsa bain nafi wal isbat? Di dalam nama-nama yang Allah namakan, Allah sebutkan nama tersebut untuk dirinya, Allah menggabungkan antara penafian dan penetapan. Terus maksudnya apa? Maksudnya adalah maknanya. Makna yang terkandung di dalam nama-nama itu, ya, ada makna sifat manfiyah dan ada makna, ya, sifat musbatah. Jadi maknanya, kalau namanya itu sendiri, maka tidak ada al-asma, as-salbiyah, al-manfiyah, tidak ada. Tapi makna yang terkandung di dalam nama tersebut. Sebagaimana yang kita pelajari, bahwa nama-nama Allah terkandung di dalamnya makna sifat. Nah, makna sifat itulah. Ya. Makna sifat yang terkandung dalam nama itulah yang ada yang manfiyah, yang dinafikan, ada yang tergolong sifat manfiyah, dan ada yang tergolong sifat musbatah. Ya, contohnya apa? Ya, nama-nama yang mengandung makna sifat subutiyah, makna sifat yang ditetapkan. Contohnya banyak. Misalkan apa? Ya, misalkan Al-Ghafur, Al-Ghafur. Ini nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makna sifat yang terkandung di dalamnya adalah Al-Maghfirah. Ya, mengampuni. Nah, al-maghfirah tergolong sifat apa? Subutiyah yang ditetapkan bagi Allah. Ya, Allah Maha mengampuni, atau sifat yang manfiyah? Jawabannya, al-maghfirah tergolong sifat subutiyah. Ya, sifat subutiyah. Nah, as-sami', as-sami'. Nama Allah. Apa makna sifat yang terkandung di dalamnya? Makna sifat yang terkandung dalamnya adalah as-sam'a, pendengaran. Allah Maha mendengar. Nah, berarti ini sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan bagi Allah, atau yang dinafikan? Jawabannya ditetapkan bagi Allah. Nah, terus bagaimana dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya makna sifat salbiyah yang kemudian dinafikan dari Allah? Ya. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Salamu. Allah memiliki nama As-Salam, sehingga boleh dikatakan seseorang disebut apa? Abdussalam. Ya, As-Salam, apa makna As-Salam? As-Salam adalah nama Allah, maknanya adalah As-Salim min kulli aib. Ya, As-Salim min kulli aibin wa naqs. Ya, selamat maksudnya adalah terbebas, tidak memiliki atau terbebas, selamat, ya, dari segala aib dan kekurangan. Ya. Jadi apa yang dinafikan? Yang dinafikan adalah aib dan naqs. Jadi di sana, di dalam nama Allah As-Salam, terkandung makna sifat yang dinafikan, yaitu sifat naqs dan aib. Segala sifat naqs dan aib. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, kandungannya apa? Kandungan makna yang ada padanya adalah, ya, kandungan yang sifatnya adalah manfi atau nafi, dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena as-salam maknanya adalah Allah selamat, ya, dari segala sifat kurang aib dan kelemahan. Ya. Jadi bukan menetapkan, Ya. Tapi di sana ada apa? Makna dinafikan dari Allah, ya, suatu hal, yaitu nafs dan aib. Wassalam. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus. Ini contoh lain selain Assalam. Al-Quddus. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Quddus. Al-Quddus maknanya mirip dengan Assalam. Al-Quddus maknanya adalah Al-Munazzah an kulli nafs wa 'aib. Al-Munazzah, yang disucikan dari segala kekurangan dan aib. Al-Quddus. Berarti Al-Quddus maknanya, ya, atau mengandung makna, ya, sifat salbiyah atau manfiyah, yaitu sifat-sifat kurang yang kemudian dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya adalah Allah Maha Suci dari segala sifat kurang, aib dan kelemahan. Jadi intinya yang terbagi menjadi manfiyah, mutbatah atau salbiyah, subutiyah adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun nama-nama Allah, maka tidak ada pembagian ini. Kecuali kalau dilihat dari segi kandungannya, kandungan nama-nama tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.